Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du, faqad qala al-imamul mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bibarakati 'ulumi wa ghafara lahu wa limasyayikhihi wa limasyayikhina amin. Kita sampai halaman berapa? 54 baris. Baris kedua dari bawah. Halaman 27 yang masuk. Kita sampai materi faida faragta faqul ya. Faida faragta faqul. Sudah ketemu semua? Ini abang itu belum ketemu dia mana. Halaman berapa tadi? 54. Ah, iya. Udah. Baik. Fa idza faragta, apabila engkau telah selesai salat, faqul, maka ucapkan olehmu, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilayka ya'udu salam fahayyina rabbana bisalam wa adkhilnal jannata dar salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram subhana rabbiyal aliyyil a'la al wahhab la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yahyi wa yumiitu wa huwa hayyun la yamut biyadihi al khair wa huwa ala kulli syai'in qadir la ilaha illallah ahlun ni'mati wal fadli was sana'il hasani la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Allahumma anta salam ya Allah, engkaulah Tuhan yang memberikan keselamatan. Allahumma anta salam ya Allah, engkaulah Tuhan yang sejahtera daripada segala kekurangan-kekurangan. Wa minkas salam, dan dari engkaulah datangnya keselamatan itu. Wa ilaika ya'udus salam, dan kepadamu lah kembali kesejahteraan itu. Fahayyina, maka karena itu muliakanlah kami. Rabbana, wahai Tuhan kami, bisalam, dengan kesejahteraan. Wa adkhilnal jannata, dan masukkanlah kami ke surga. Darussalam, negeri penuh kesejahteraan. Tabarakta, maha suci Tuhan. Ya dzal jalali wal maha suci engkau. Ya dzal jalali wal ikram, wahai Tuhan yang memiliki kebesaran dan kemuliaan. Subhana rabbiyal aliyyil a'lal wahhab. Maha suci Tuhanku yang maha tinggi. Al-A'la lagi maha luhur, Al-Wahhab lagi memberikan nikmat. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tiada Tuhan yang hak disembah dengan sebenar-benarnya kecuali hanya Allah. Wahdahu maha esa. La syarikalahu, tidak ada sekutu baginya. Lahul mulku, baginya lah kepunyaannya lah kerajaan. Walahul hamdu, dan baginya lah pujian. Yuhyi, ia dapat menghidupkan yang mati. Wayumitu, dan dapat mematikan yang hidup. Wahuwa hayyun la yamut, padahal dia zat yang hidup yang tidak pernah mati. Biadihil khairu, di tangan kekuasaannya lah kebaikan itu. Wahuwa ala kulli syai'in qadir, dan dia Allah atas segala sesuatu maha kuasa. La ilaha illallah, tiada Tuhan yang hak disembah kecuali hanya Allah. Ahlun ni'mati wal fadli was sana'il hasan. Dibaca ahla enggak apa-apa. Ahla sana'i, ahlan ni'mati, wahai Tuhan yang memberikan ni'mat. Wal fadli, dan kurnia. Was sana'il hasan, dan pujian yang baik. La ilaha illallah, tiada Tuhan yang hak disembah melainkan hanya Allah. Wala na'budu, dan kami tidak menyembah illa iyahu, melainkan hanya kepadanya. Mukhlisina lahuddin, padahal memurnikan baginya akan agama. Walau karihal kafirun, walaupun membenci orang-orang kafir itu. Summa ta'u ba'da zalika fil jawami'il kawamili. Kemudian hendaklah kau berdoa sesudah zikir itu dengan doa jawami'il kalim, singkat, padat, dan sempurna. Wa huwa ma'allamahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Aisyah radhiyallahu anha. Yaitu doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada Siti Aisyah radhiyallahu anha. Fakul, maka bacalah olehmu, Allahumma inni as'aluka minal khairi. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu dari kebaikan itu, kullihi, seluruhnya, ajilihi wa ajilihi, yang sekarang maupun yang nantinya. Ma'alimtu minhu wa ma'lam a'lam, sesuatu yang aku tahu dari kebaikan itu maupun sesuatu yang aku belum mengetahuinya. Wa a'udzubika minasyarri kullih, dan aku berlindung kepada engkau dari kejahatan seluruhnya. Ajilihi wa ajilihi, yang segera, yang sekarang maupun yang nanti. Ma'alimtu minhu wa ma'lam a'lam, sesuatu yang aku mengetahui dari kejahatan itu maupun sesuatu yang aku tidak mengetahuinya. Wa as'aluka jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa amalin wa niyatin wa i'tiqad, dan aku memohon kepadamu akan surga dan apa saja dan apa-apa yang dapat mendekatkan diri menuju surga, baik itu ucapan maupun amaliah ataupun niat maupun keyakinan. Wa a'udzu bika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawli wa amalin wa niyatin wa i'tiqad, dan aku berlindung kepada engkau dari neraka dan apa saja yang dapat mendekatkan ke neraka, baik itu ucapan ataupun amaliah maupun niat dan keyakinan. Wa as'aluka min khairi ma sa'alaka minhu abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan aku memohon kepada engkau dari kebaikan apa yang diminta, apa yang meminta kepadamu oleh hambamu dan nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa a'udzu bika, dan aku berlindung kepadamu min syarri masta'adzaka minhu, dari kejahatan apa-apa yang meminta perlindungan kepadamu minhu, daripadanya oleh hambamu wa nabiyyuka, dan nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma wa ma qadaita alayya min amrin faj'al aqibatahu husda. Ya Allah, apa saja yang kau takdirkan kepadaku dari satu perkara, maka mohon jadikanlah olehmu akan akhirnya merupakan kebaikan. Summa ta'um bima awsabihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hendaklah kau berdoa, atau kita terangin dulu, kita terangin dulu biarlah terlalu panjang sumatnya, nanti kita bahas kembali. Jamaah sekalian, kitab kita Bidayatul Hidayah, sebuah kitab yang mengajak kepada kaum muslimin yang mengkajinya untuk menjadi pribadi mulia, orang-orang yang hidupnya penuh kebahagiaan, bukan saja di dunia tapi juga kebahagiaan di akhirat. Imam Ghazali, seorang ulama yang amat sayang kepada umat, menuntun kita bagaimana cara-cara Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam di dalam mengisi waktu-waktunya, dan bagaimana cara kita hidup di dalam mengisi kehidupan kita. Karena itu kitab kita mengatur, kita sudah diterangin mulai dari kita bangun tidur sampai kemudian kita tidur kembali. Ini kita berbicara sholat subuh. Dari bangun tidur, kemudian kita disuruh wudu, qobliyah subuh, doa, sholat subuh, beres. Habis sholat itu ngapain? Habis sholat itu, fa'idha faraghta, kata Imam Ghazali, bila engkau telah selesai sholat, kalau sholat itu sudah selesai, maka hendaklah berzikir sesudah sholat lima waktu. Zikir, jangan enggak, zikir. Sebab bila kemudian ada orang ngadain pesta besar, kemudian kita diundang di dalam pesta itu, kita pun juga mengijabah itu, memenuhi undangan sahibul hajat itu. Sesudah kita datang, kemudian kata sahibul hajat, ama kita ngomong begini, kata sahibul hajat, lo mau pergi jangan duduk, lo pergi jangan duduk, si ini doang nih yang boleh makan-makan, menikmati menu-menu yang saya kasih, lu mau kagak boleh, pergi sana, diusir. Itu yang diusir itu adalah kita. Kalau anda yang diusir itu adalah kita, kira-kira kita marah gak? Kenapa kita marah? Hah? Kalian, kenapa kita ngamuk? Kenapa tuh kita ngamuknya? Karena diundang, udah diundang, tidak kita kemudian dikasih untuk menikmati menu-menu yang dia sediakan, begitu ya? Marah. Itu kalau kemudian kita terapin dalam agama, kalau jiwa kita sadar percis kayak begitu kita sholat. Ketika kemudian diundang ama yang hajatan, hayya ala sholat, lewat tukang undangnya, namanya muadzin. Kalau di kebun kopi, kira-kira Bang Madul namanya. Kalau di kebun kopi, diundang dengan hayya alas sholat. Ganggu aja. Diundanglah orang itu dengan hayya alas sholat, begitu. Dia diundang oleh yang hajatan besar dengan hayya alas sholat. Kemudian kita memenuhi undangan itu. Kita datang. Kemudian kita datang, kita mah tidak dikasih duduk sama Tuhan. Kita mah Allahumma lantas jalan, pergi aja. Pergi aja kita. Orang sih ada yang pada duduk, pada pikir. Kita mah pergi. Nyesel enggak di hati kita? Nyesel enggak? Yang benar. Nyesel enggak? Ada enggak rasa nyesel di hati? Ada enggak? Yang benar ada. Itu kalau besok langsung pergi tuh, enggak duduk zikir tuh. Ada enggak rasa nyesel di hati? Ada enggak? Ada. Yang benar. Ada enggak? Itu kalau besok langsung pergi tuh, rasanya sek banget tidak ada, kenapa saya langsung pergi gitu. Ada enggak begitu? Ada enggak? Enggak ada, yang jujur aja. Haji mau dibenerin kagak mau. Begitu. Ada nyesek enggak? Enggak ada. Ada ruwet enggak? Marah enggak? Tuh, begitulah hati kita yang tertutup dari rahmat-rahmat Tuhan. Padahal kalau urusan dunia kita diundang sama orang, kita datang diusir sama dia. Lo mau enggak boleh duduk, pergi aja pergi. Marah enggak? Marah. Tapi kemudian kita sama Tuhan diusir, enggak kecewa. Kayaknya tinggian manusia sama Tuhan di mata kita. Tinggian manusia, kesannya boleh katamu kita kehagat tinggian Tuhan, tapi prakteknya kita tidak mau duduk sejenak untuk kemudian kita berpikir memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kemudian biar diterima kita punya ibadah. Al-Quran katakan fa'idha faragta fansab. Bila engkau telah selesai sholat, ia buru-buru doa. Jangan buru-buru pergi. Doa. Doa. Jangan pergi. Karena itu kata Sidina Anas bin Malik, riwayatkan hadis daripada baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Malaikat kalau orang habis salam mengatakan qad aflaha fulan wa qad khaba fulan wa fulan wa fulan, kata malaikat tuh orang tuh sialan, tuh orang tuh beruntung, tuh orang tuh sialan, tuh orang tuh beruntung. Kata Sina Anas, apa itu maksud malaikat ngomong begitu tuh ya Rasul? Malaikat nunjuk-nunjuk sama orang yang habis salam langsung pergi. Kata malaikat tuh orang rugi dia. Rugi dia, bego orang, bego. Malaikat cuma enggak dengar kita punya kuping, tidak dengar malaikat bilang begitu. Itu begitu, yang duduk itu orang beruntung. Orang beruntung. Kalau kemudian kita pengen minta duit sama orang tua kita biar dikasih, kemudian kita itu apa namanya disuruh dia, kemudian itu kita kagak mau nurut. Disuruh dia kagak mau nurut, kita minta duit dikasih enggak? Kagak. Tapi kalau kita disuruh ibu kita suruh nimba air 20 ember nurut. Habis begitu kata ibu kita disuruh beli ke pasar nurut. Kemudian kita minta sama ibu kita dikasih enggak? Dikasih. Kenapa dikasih? Karena kita sudah berbuat baik. Sholat itu kita berbuat baik sama Tuhan. Habis sholat kita minta dikasih. Dikasih uang kita habis berbuat baik. Itu berbuat baik apakah agama Tuhan ujuk-ujuk minta. Diusir sama orang. Lo ngapain lo? Ada baiknya juga kagak. Lo minta-minta. Jadi kita habis sholat kata Imam Ghazali, duduk berpikir. Ini macam-macam pikir. Pikir-pikir habis sholat sudah kita buatin bukunya tentang tuntunan pikir dan doa sesudah sholat 5 waktu. Punya? Anda punya? Robi gak deh? Ada itu. Doa habis sholat zuhur, doa habis sholat asar, doa habis sholat maghrib, doa habis sholat isya, doa habis sholat subuh, doa habis sholat Jumat. Nah, itu ada di buku itu, sebuku tuntunan doa-doa, biar kita jangan dikata-katain sama orang kampung, pasti doanya ini nih, emang dia tukang ini doanya, enggak tuntun begitu. Nah, itu udah kita buatin tuntunan-tuntunan doa sesudah kemudian kita sholat. Adabnya habis sholat ini beda antara subuh dengan selain subuh. Subuh sama maghrib sama selain subuh dan maghrib. Kalau kita sebelum selain, kalau kita subuh nih, kita ngikutin subuh lah. Imam Ghazali ajarin ini nih. Ini kita ikutin enggak apa-apa. Ajaran yang diajarkan oleh Imam Ghazali, ataupun juga yang Imam Ghazali juga ajari dalam kitab-kitab yang lain yang umumnya kita baca. Habis sholat kita baca istighfar, ya. Habis baca istighfar tiga kali. Astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wa dzunub. Kalau bahasa kitanya ngomong begitu tuh, bahasa kitanya dengan bahasa kebon manggis, Tuhan, Tuhan, tadi saya sudah sedekah, sudah berbuat baik dengan sholat subuh Tuhan. Bila di dalam sholat itu ada hal yang kau kurang berkenan, mungkin kurang khusyuk kami, mungkin belajar kami kurang tekun, ada sholat itu yang kurang di mata engkau, kami mohon ampun Tuhan, kami mohon ampun dengan segala kekurangan-kekurangan dari apa yang telah kami kerjakan. Bagus. Orang habis sholat dengan istighfar itu bagus. Istighfar ini subuh, subuh sama maghrib sama bacaannya. Istighfar tiga kali, kemudian baca la ilaha illallah wahdahu la syarikala lahul mulku walahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. 10 kali, jangan kurang, jangan lebih. So dengan mat, dengan maghrib, subuh sama mat, subuh sama maghrib. Dengan posisi kita punya duduk masih tasyahud akhir, kaki kita masih duduknya kaya tasyahud, bagaimana tuh? Duduknya bagaimana? Bagaimana? Oh iya, masih begitu duduknya tuh, jangan digeser. Kalau digeser ganjarannya kurang karena tidak mengikuti dosis dan aturan yang diracik oleh dokter yang luar biasa bagi kita Rasulullah. So, duduknya kaya tasawuf untuk maghrib dan subuh dulu nih, subuh kita belum dohor, masih kita ngajarinya masih subuh, nyampe nya baru. Habis itu yang umum kita baca Allahumma ajirna minanna 7 kali. Posisinya masih kaya tasyahud akhir. Posisinya Allahumma ajirna minanna 7 kali, maghrib dan subuh. Itu kakinya masih kaya tasawuf akhir. Ya kalau masalah jempol, kalau sakit mah dilepas saja jempol mah. Begitu. Yang penting kakinya, jempol mah kalau kelamaan sakit ya, ya dilepas saja jempol mah. Yang penting duduknya kayak begitu. Habis itu mah terserah kita. Allahumma tasallam sila enggak apa-apa. Yang walaupun orang kampung mah Allahumma tasallam baru dia sila. Enggak itu enggak apa-apa. Yang penting mah la ilaha illallah syarikalah sama Allah majirna minan nar, posisinya tasahur akhir. Uang demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam contohkan. Kayak begitu. Allahumma tasallam enggak apa-apa. Cuman ada pengecualian, yaitu imam. Kalau imam, kalau kita habis sholat langsung muter 90 derajat menghadapnya ke utara. Kalau imam habis salam istighfarnya pun baik maghrib, baik isya, baik subuh, baik zuhur, baik asar, imam habis salam tuh peraturan agamanya harus memutar 90 derajat. Bagaimana tuh? Memutar 90 derajat itu bagaimana? Bagaimana Pak? Ngadep sono. Kalau imam mau langsung sila kagak Pak imam. Yang penting geser ngadep sono. Setiap habis salam imam langsung muter, enggak boleh muter ke timur sampai pundak kanan di makmum, pundak kiri di kiblat, yaitu 90 derajat istilahnya. Ngadepnya ono imam mau Jumat mau apa, imam peraturannya begitu. Makmum enggak boleh. Makmum kalau imam itu disuruh begitu. Sebab apa? Sebab dengan dia itu tidak berputar. Kalau imam tuh habis salam kakinya masih tasahud akhir, masih begini ya, masih tasahud akhir, maka makmum jalankan yang pergi, yang sila dibenci nanti, yang sila tuh nggak pergi. Cuman sila aja dibenci sama Nabi. Karena itu kalau kita mau sila, lihat kaki imam. Imam juga jangan kurang ajar dong. Begitu orang kan gak biasa kan, sakit juga. Iya kok lama banget imam. Imam belum ngaji dia. Wah udah ngaji, kagak dengerin pengajian ngantuk. Dengerin, wah dia kagak mantap sama pendengarannya. Dia harus geser. Kalau imam harus muter. Kalau muter tuh imam madhab sono, maknanya kalau dengan ini namanya bahasa isyarat. Dengan muter ini namanya bahasa isyarat. Apa itu model lain bahasa isyarat? Ada bendera kuning, itu maknanya bahasa isyarat. Artinya apa tuh? Daerah sini ada orang. Kalau ditulis begitu, benar enggak? Cuman pakai isyarat, pakai bendera kun. Nih kita imam muter tuh menghadap sono, itu maknanya makmum. Makmum maknanya kalau diomongin. Cuman kalau ngomong putus hubungan sama Tuhan. Kalau kita ngomong putus hubungannya sama Tuhan, jadi sholatnya udah berhenti. Jadi dia dengan isyarat makmum. Makmum kalau ente memang lagi buru-buru, barangkali mampir doang demi ngejar berjamaah, mau pergi kami izinkan. Silakan ente pergi, silakan ente sila, silakan mau kemana. Tapi kalau kamu mau zikir bersama-sama saya, itu lebih baik. Maknanya begitu. Imam tumut mutah. Itu begitu aturannya. Imam Kalau makmum tidak boleh. Biar imam udah Allah mantas salam, imam belum sila, kagak boleh sila. Biar imam itu baca tasbih 33, selesai, belum sila, belum. Habis begitu baca kursi 100, kagak boleh pergi. Tuh imam kurang ajar, tidak ngerti ajaran agama. Kita enggak boleh begitu sholat, harus mengikuti tuntunan yang diatur oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada aturannya, ada aturannya. Jadi enggak boleh imam muter, kita makmum ikut muter juga ngadep sono. Ngapain makmumnya? Apa yang dikerjain imam gue kerjain juga. Ya namanya ngawur yang kayak begitu. Imam isyarat, lo mau sila silakan, kalau yang kakinya semutan ya kan, ya udah. Kakinya semutan kan lewat dasar, kalau enggak bisa ya udah sila enggak apa-apa, udah diizinin sama imam. Karena kita darurat semutan, ganjaran enggak hilang. Kalau enggak darurat, ganjaran yang besar yang dijanji nama Nabi hilang. Kalau orang baca Allah majirna minan nar, kata neraka, itu orang kalau meninggal siang ini kan pagi tuh ya, jangan masukin ke neraka ya. Jangan. Kalau baca maghrib, kalau meninggal malam ini jangan masuk ke neraka. Itu neraka. Saya kagak redo tuh. Itu baca begitu. Maghrib kan masuk. Itu baca begitu. Baru datuh Allah mantas salam. Kalau yang Ghazali salawat dulu baru Allah mantas salam, istighfarnya belakangan. Itu begitu. Enggak apa-apa, sama juga. Sama juga. Kemudian habis itu kita baca Allahumma anta salam, baca Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u zal jaddi minkal jaddu. Biar kita punya iman mantap, Allah kasih hidup bahagia. Habis itu dia baca Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Habis itu baru baca tasbih 33, baca alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, ditutup datang sampai la ilaha illa syarikalah lahul mulku walhamdulillahi rabbil alamin wala haula wala quwata illa billahil aliyyil adzim. Doa itu kalau subuh ama maghrib. Tapi kalau selain subuh ama maghrib, dibuang aja la ilaha illa syarikalahnya, ame Allahumma ajirna minan nar. Enggak usah maghrib ama subuh aja. Jadi habis istighfar, apa itu namanya tuh yang ketiganya astaghfirullah ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih min jamil ma'asi wa dunub, tutup aja wala haula wala quwata illa billahil alazim Allahumma antas sama. Itu kayak begitu. Kalau pengen pendek, buru-buru, ya Allah minta salam, petiah ada doa. Kalau kemudian kita ada banyak hajat, itu kayak begitu. Ini adab-adab kemudian kita habis sholat. Biar kita kemudian besar kita punya ganjaran. Ikuti aturan agama. Jadi kalau kita jadi makmum, jangan selaman juga. Habis sholat pun tidak usah kita pakai selaman-selaman. Munculnya selaman itu abad ke-6 Hijriah. Tahun 600 baru muncul selamanan. Itu pun habis asar dan habis subuh. Kapan? Sesudah selesai doa imamnya. Kalau mau selamanan kayak begitu, nunggu kelar dulu imamnya doa. Udah imamnya doa, baru datuh sallallahu ala Muhammad. Begitu. Jangan habis salam selamat. Kalau habis salam selamat, putus hubungan sama Tuhan. Kita masing-masing biarkan orang untuk komunikasi dengan Allah di salat yang Allah limpahkan rahmat banyak. Suruh minta dulu, urusan Tuhan beres, baru urusan manusia. Jangan duluin manusia, kita minta dulu sama Tuhan beres. Begitu, tidak usah kalau selaman-selaman ntar aja udah kelar doa, baru kemudian selaman, biar tidak putus kita punya hubungan sanad dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah aturan-aturan yang baik. Tapi kalau ada teman kita ngajak selaman, jangan disikut. Begitu, jangan marah nanti ribut ya. Kalau teman kita ngajak selaman, ya kita selaman aja dah. Ntar kita dia undang di rumah kita, kita bikin kopi, pisang goreng, kasih samsu 2 bungkus, kita bilang ya, bang, ntar kalau selamat habis doa aja. Saya kira gak marah dia, gak marah. Cara negornya yang baik, cara negor yang bagus, cara negor orang. Kalau gak ngaji mengawur orang sholat, semau-mau dia sholatnya. Orang gak mau duduk di majlis ilmu, susah mengikuti nabinya. Kalau enggak mau duduk dituntun di majlis ilmu, lah kita amali. Kalau kita sholat amalin, begitu terus sholat. Ajarin sama kita punya bini, kan udah ada barisannya tuh kita. Ya, kalau kita enggak bisa nulis lagi, pusing-pusing fotokopi aja tempel ya di rumah kita. Lah kan enak ya, tempel aja ini doa-doanya apa. Terus saya udah buatin itu buku, tuh banyak, udah tahun kapan itu. Kita buatin itu di awal pembangunan musola aktif. Pak Haji Sahlan nih depan rumahnya tuh, saya buatin itu tuntunan doa-doa bagaimana kita habis sholat muslim yang diajarkan oleh agama. Sudah itu kita udah pikir-pikir, udah kalau mau pikir panjang, yang baca ayat kursi, yang baca inna dina indal Islam, ya itu mah kita lihat aja. Kalau minggu boleh dia tuh baca itu, tambahin, karena orang gak kerja ya, ditahan-tahan daripada dia mau main sepeda pagi-pagi ya. Lagi pula jalannya di kompor belum selesai kan, dah suruh dikir aja, suruh dikir itu kalau pagi-pagi minggu. Tapi kalau hari kerja kan kasihan, jadi suruh baca masing-masing itu sambil jalan aja boleh. Itu mau wirid dan biar kuat iman itu, habis sambil jalan aja boleh itu mah. Jadi yang itu aja pokok. Kemudian kita disuruh doa. Kata Imam Ghazali, habis sholat itu doa. Doanya bagaimana? Doa yang singkat padat. Doa mah nggak usah panjang-panjang, singkat padat, itu yang paling bagus. Daripada doa panjang-panjang kayak tukang ceramah 2 jam isinya nggak ada, buat apa? Panjang doang, singkat aja dikit. Tapi kemudian itu biar ada, kemudian kita punya manfaat yang bagus. Nah ini namanya doa singkat padat. Nah ini Nabi aja cara kita kemudian itu doa habis sholat. Kita baca sama-sama doa Nabi yang dipesan kepada Siti Aisyah, jangan sampai tinggal habis sholat, baca doa ini agar supaya kita punya ibadah, agar supaya kita punya ibadah itu bagus. Bagaimana? Nah ini doanya, kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma'alim tuminhu wa ma'alam a'lam wa a'udhu bika min asyari kullihi ajilihi wa ajilihi ma'alim tuminhu wa ma'alam a'lam wa as'alukal jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa amalin wa niyatin wa i'tiqad wa a'udhu bika minan nari wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa amalin wa niyatin wa i'tiqad wa as'aluka min khairi ma sa'alaka minhu abduka wa nabiyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa a'udhu bika min syarri ma sta'adaka minhu abduka wa nabiyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma wa ma qadaita alayya min amrin faj'al akibatahu rusta. Itu Siti Aisyah dipesan benar habis sholat jangan sampai kagak baca-baca doa ini. Daripada doa, daripada Ki Joko Bodo kan tinggian doa Nabi. Nih doa Nabi terjemahnya yang tadi kita udah terjemah, singkatnya begini. Ini doa masing-masing, gak berjamaah. Kalau berjamaah, kalau sholat sendiri, kalau berjamaah nanti kita robah bacaannya biar kita bisa berjamaah maknanya. Kalau kita baca kurang lebih artinya begini. Ya Allah, saya mohon kepadamu kebaikan, seluruh kebaikan. Mau kebaikan dunia, dagang untung, anak nurun, bini mudah diatur, dagangan laris, karyawan mudah diatur, yang enakin di akhirat, itu saya minta juga. Yang saya tahu tuh yang baik-baik yang ada di otak saya, maupun yang tidak muncul di otak saya, yang saya tidak tahu, tapi kau tahu itu baik, saya minta juga. Ya Allah, saya berlindung dari segala bentuk kejahatan, keburukan, kesialan seluruhnya. Baik itu sial di dunia, baik itu sengsara di dunia, maupun sengsara di akhirat. Yang saya tahu itu menyebabkan sengsara, maupun yang saya belum tahu tapi engkau bakal celaka sengsara, saya minta dilindungi, saya punya diri. Saya juga mohon surga ya Allah. Begitu juga ucapan, segala perbuatan, niat dan keyakinan yang bisa mendekatkan saya ke surga, saya minta dilindungi dari neraka. Dan juga segala ucapan, segala tutur, segala amaliah, niat-niat, janji-janji, keyakinan-keyakinan yang bakal menjerumuskan ke neraka, saya itu kemudian minta dilindungi. Ya Allah, saya minta kebaikan-kebaikan yang Nabi Muhammad minta, saya juga minta. Saya minta lindungi kejahatan, yang Nabi Muhammad minta dilindungi juga. Ya Allah, segala takdir yang kau tentukan dalam hidup dan kehidupanku, saya minta akhirnya adalah sesuatu yang menggembirakan. Itu adalah doa singkat padat. Daripada panjang-panjang doa Nabi kan banyak ya. Banyak kitab Adhkar Nawawi setebal Quran. Ngapalnya pusing, wes singkat aja. Begitu kata sahabat juga ngadu sama Nabi, begitu Nabi doa engkau banyak banget. Ngapalinnya susah, kapan saya doanya ngapalinnya. Bagaimana yang singkat padat? Enteng ngomong gini aja. Ya Allah, saya minta yang diminta Nabi Muhammad, saya minta perlindungan, yang dimaksud perlindungan sudah cukup. Singkat lah padat. Ini doa masing-masing. Kalau kita jadi imam, ya makmum amin, dirobah tentu. Dirobahnya bunyinya begini. Dibentuk supaya doanya, kalau ini mau nih doa sendiri. Kalau imamnya baca dan ngikutin ini, Allahumma ini as'aluka min khairi. Kita jangan amin. Jangan amin kalau imamnya baca begini. Sebab maknanya, ya Allah saya minta kebaikan yang semuanya, sekarang maupun nanti, yang saya temu tidak. Kalau makmum jangan kasih amin, ya Allah makmum jangan kasih amin. Begitu tuh, saya doang, dia mau jangan tuh, yang kayak begitu. Nah kalau imam jangan pelit, begitu kasih makmum. Nah kalau kita jadi imam, ngimamin anak bini kita, nah doanya dirobah bentuknya supaya kita doa rame-rame, supaya makmumnya baca am. Kita bacanya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatiin. Allahumma, Allahumma inna, inna nas'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzu bika minasyarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma alimna minhu wa ma lam na'lam wa nas'aluka wa nas'alukal jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa amalin wa niyatin wa i'tiqad wa na'udhu bika minan nari wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa amalin wa niyatin wa i'tiqad wa nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa na'udzu bika min syarri masta'adzaka minhu abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma wa ma qadaita alaina min amrin faj'al aqibatahu rusda. Yang tadinya aku, kita semuanya, saya dan makmum minta ini minta itu, ini doa Rasulullah, pesan sama Siti Aisyah di sholat baca doa-doa ini. Sayang kalau kemudian kita tidak patuh sama Nabi, patuh sama siapa lagi. Bagaimana kita di sholat biar bagus. Saya kira hanya segini. Mohon izin, ini Habib udah diteleponin saya, ini Habib ini punya saudara. Begitu, punya saudara, ini ada urusan dikit jadi mengganggu. Saya minta izin. Jadi biasanya ratib dulu, taklim dulu. Habib kalau pere kagak dikasih ya mocip, jangan pere kata ocip. Ngaji aja dah. Jadi minta izin ya. Barangkali diburu-buru hari ini, mohon maaf begitu. Jadi habis saya punya ngaji malam ini, mohon izin kalau ada di otak pengen nanya minggu depan. Kalau pengen nanya minggu depan. Jadi kita baca ratib sebagai wirid kita. Jangan sampai masyarakat kebun kopi yang sudah memohon ama Allah minta segala kebaikan dengan ratibul haddad, Allah mau ngasih malam ini kagak jadi karena kita kagak baca ratib. Karena itu kita harus kemudian baca ratib. Jangan pulang dulu, tapi saya sih minta izin. Ini bukannya curang nih. Begitu, saya minta izin, saya kemudian itu langsung jalani sama Habib Muhammad Al-Munawar baca ratib. Kita baca ratib sebagaimana wajibnya. Segini dulu, mudah-mudahan dapat dipahami. Yang masih kurang jelas nanti kita pada pertemuan mendatang. Ini abang kita, abang baca ratib. Ayo, bismillah. Awali dulu. Tandain kitabnya. Nanti kita bahas kembali.